الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-46 dari kitab Wudu. Dan di bab yang ke-46 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab Al-Wudu Minatawr, bab berwudu dengan menggunakan air yang ada di bejana. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Abdul bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Dan setelahnya beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Yang keduanya menyebutkan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min at-taur. قال رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وسليمان ابن بلال مذكور في فتح الباري قال حدثني عمر بن يحيى عن أبي يحيى بن عمارة قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بدأ بطور من ماء فكف على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيدهما فمسح رأسه فأدبر به أقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. dari Amr bin Yahya ibn Umar dari ayahnya Yahya ibn Umar beliau mengatakan bahwasanya paman beliau Ammar bin Abi Hasan sebagai dalilnya yukthiru min al-wudu, beliau memperbanyak wudu. Dan sudah kita lihat pula di beberapa materi yang lalu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dihasankan oleh sebagian ahli ilm, Nabi mengatakan la yuhadd al-wudu ila mu'min, tidaklah menjaga wudunya kecuali seorang mu'min. Bahkan di hadis Bilal Ibn Rabah radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bima sabaqtan ila jannah, ketika Nabi diperlihatkan bahwasanya Bilal radhiyallahu ta'ala an terdengar suara perompahnya di surga, kata Nabi masabaqta ila jannah, dengan apa engkau mendahuliku sehingga engkau bisa masuk surga. Kemudian disebutkan oleh Bilal radhiyallahu anhu bahwasanya beliau tidaklah terjadi pada beliau hadas itu batal dari wudhunya, melainkan beliau berwudhu dan sholat setelahnya dua rakaat. Kemudian kata Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu ta'ala, atau kata Yahya ibn Umarah, beliau berkata kepada Zaid ibn Asim, akhbirni kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Beritahukan kepadaku bagaimana engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Maka Abdullah bin Zaid minta didatangkan kepada beliau air di bejana. Ketika diberikan kepada beliau bejana yang berisi air, beliau tuangkan air dari bejana tersebut ke kedua belah tangannya. Kemudian beliau basuh telapak tangannya 3 kali. Setelah itu beliau masukkan tangannya di bejana. Kemudian beliau mabmabah dan istinsyar. Beliau masukkan airnya ke mulut untuk berkumur-kumur dan sebagiannya dihirup ke hidung untuk istinsyar. Kemudian dikeluarkan. Beliau lakukan 3 kali. Min ghadfatin wahidah. Setiap kalinya mengambil untuk mulut dan hidung dengan 1 kali ambilan. Kemudian setelah itu beliau masukkan tangannya dan membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian saya itu membasuh tangannya sampai ke siku 2 kali 2 kali, tangan kanan 2 kali dan tangan kiri 2 kali. Kemudian saya itu beliau memasukkan tangannya ke air ke bejana, kemudian mengusap kepalanya. Fa'ad barabiu akbar, beliau usap dari bagian depan ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Lagi-lagi maratan wahidah, dilakukan 1 kali. Setelah mengusap kepalanya, ghassalah rijlaihi. Abdullah bin Zaid bin Asim membasuh kedua belah kakinya. Dan setelah selesai beliau berkata, hakadha ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ini hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan dari ini seperti di materi Al-Jami'u Sahih Malaysia di Sahihain, At-Ta'lim bil Sihr, mengajarkan ilmu langsung dengan praktik. Wa huwa ablag min al-kalam, dan itu lebih bisa dipahami. Dan juga akan lebih mudah untuk diingat ketika seorang talib melihat amalia praktek langsung dari gurunya. Nah, ini tentunya yang perlu kita tatbikan kepada putra dan putri kita tatkala kita mengajarkan tata cara wudu yang baik. Ketika kita memperlihatkan kepada mereka bagaimana wudu yang benar, maka ini akan lebih mudah mereka pahami daripada sekedar teori, sekedar kalam. Dan juga di hari ini bisa kita ambil faedah yang lainnya tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa wudu yang paling afdol mengusap seluruh anggota wudu selain kepala 3 kali 3 kali. Adapun kepala maka 1 kali. Tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika berwudu mengusap kepala lebih dari 1 kali. Dan selain itu boleh berwudu mengusap anggota wudunya 2 kali 2 kali, 1 kali 1 kali, atau sebagian 2, 3, dan 1. Semuanya diperbolehkan. Maka yang afdol 3 kali 3 kali. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Musaddad wa Musaddad bin Musabhan qala haddatsana Hammad bin Zaid. Disebut Al-Hafidz rahimahullah ta'ala faedah, wa lam yasma Musaddad min Hammad bin Salamah. Musaddad bin Musabhan belum pernah mendengar dari Hammad bin Salamah. Jadi kalau di sini Musaddad al-Hammad, Hammadnya adalah Ibn Zaid. An Sabit an Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da'a bina'in ma'inna فأتي بقدح رحراح فيه شيء مما ووضع أصابعه به. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فهجرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. Hadis yang kita ketahui di pertemuan yang lalu. Jadi Anas radhiyallahu ta'ala an, ketika datang untuk sholat, maka Nabi SAW minta datangkan kepada beliau bejana yang berisi air. Maka dibawakan untuk beliau qadah rahrah fi syamina, bejana yang lebar permukaannya dan terdapat padanya syai'un minma, air, tapi jumlahnya tidak banyak, sedikit. Kemudian ketika datang kepada beliau bejana, beliau meletakkan telapak tangannya di bejana tersebut, bejana yang berisi air. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berwudu dari air tersebut. Anas menyebutkan apa yang terjadi ketika Nabi SAW meletakkan telapak tangannya di bejana yang berisi air tersebut. Faja'atu amdu dalma, aku melihat ke air yang bu'min baini asabi, memanjar dari sela-sela jemari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini alam min alam nubuwah, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Air memanjar dari sela-sela jemari beliau tatkala beliau meletakkan lapak tangannya di bejana yang berisi air. Maka para sahabat radhiyallahu anhum seluruhnya berwudu dari air tersebut. Anas berkata, maka aku hitung jumlah orang berwudu dari sahabat Nabi SAW tatkala itu antara 70 sampai 80 orang. Semuanya berwudu dari air yang ada di bagian tersebut yang terpancar dari sela-sela jemari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari sini Nabi ketika hendak berwudu minta diberikan kepada beliau bejana yang berisi air dan beliau berwudu dari air tersebut. Sehingga para sahabat yang radhiyallahu taala anhum. Bab berikutnya, bab al-wudu bil mud. Bab berwudu dengan menggunakan air sebanyak satu mud. Satu mud itu telapak tangan atau kedua belah telapak tangan ketika disatukan, itu satu mud. Artinya mudnya, kalau ukuran mud, telapak tangan rojulun ma'tadil. Dan kalau kita sekitar satu cibuk, kalau kita menggunakan cibuk. Qala haddatsana Abu Nu'aym al-Fadl bin Dukain, qala haddatsana Mis'ar Mis'ar bin Kidam, qala haddatsani Ibnu Jabr Abdullah bin Abdullah bin Jabr al-Ansari, qala sami'tu Anas yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasil bis-sa'il khamsati amdad wa yatawadda bil-mud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan menggunakan air satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Satu sa' sampai 5 mud. Jadi 4 sampai 5 mud kalau beliau mandi. Dan kalau berwudu, beliau berwudu dengan menggunakan air sebanyak satu mud. Dan ini tentunya menunjukkan hendaknya seorang ketika berwudu ataupun mandi hemat di dalam menggunakan air. Ini disebut oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Sebutkan oleh mereka qillat istimal ma, berhemat ketika menggunakan air itu min kithir rajul, menunjukkan salah satu tanda dari keilmuan seseorang. Bahkan di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mengkhabarkan tentang mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian orang mengatakan bahwasanya rambutnya tebal tidak cukup kalau mandi dengan menggunakan air sebanyak atau seukuran tersebut. Maka dijawab oleh beliau Rabi'ah bahwasanya rambut Nabi SAW lebih tebal dan lebih bagus daripada rambutmu, dan mencukupi beliau dengan menggunakan air tersebut. Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh menggunakan air dari lebih dari 4 sampai 5 mud ketika mandi. Boleh. Boleh ketika dibutuhkan, boleh. Tapi dayanya tidak melakukan tabdil, tidak menyia-nyiakan atau membuang air tanpa dibutuhkan. Hanya saya di sini Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu mengkhabarkan bagaimana mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau mandi menggunakan airnya satu sa ila khamsati amdad, itu 4 sampai 5 mud. Dan kalau berwudu menggunakan satu mud. Jadi tentunya perkara yang bisa diketahui oleh para thalabatul ilm, para thalabatul ilm. Dan seorang yang sudah mengetahui ilmunya sudah kita ketahui wajib baginya untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, dan tidak boleh menoleh atau pedulikan kalam orang-orang yang mencemoohkannya. Kita sudah lalui asar-asar para sahabat radhiyallahu ta'ala, baik Abi Sa'id al-Khudri ataupun yang lainnya, yang mana mereka benar-benar mereka bertamasuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Karena mungkin orang yang tidak paham, terlebih lagi kalau di daerah yang banyak airnya, daerah yang banyak airnya, ketika menggunakan air dengan jumlah yang sedikit mungkin mencemooh. Kenapa kamu menggunakan air seperti itu, dengan air banyak tidak akan habis kalau kamu berwudu dengan satu bak mandi pun. Tapi tidak seperti itu. Kita ketika beramal menggunakan dalil, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berwudu, saya menggunakan keranan air, jangan sampai keran dibuka dengan sebesar-besarnya sehingga air terbuang dengan sia-sia. Kita buka sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ketika berwudu menggunakan gayung, tidak perlu misalnya satu kali cibuk digunakan untuk membasuh muka sekali, ngambil muka yang kedua untuk yang kedua kali cibuknya, ketiga kalinya mengambil cibukan yang lain. Jadi tidak seperti itu. Khairul huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih Mimma Laysa Fi Shahihain. Kita masih berada di pembahasan Kitabul Ilm Min Al-Jami'u Shahih. Berkata Syekh Rahimahullah Ta'ala di bab yang ke-101, Al-Muballigh An-Muhaddits wa huwa al-mustamli, bab tentang seorang muhaddis atau seorang alim yang ingin menyampaikan ilmunya, boleh baginya menugaskan al-mustamli, menugaskan seseorang untuk mengeraskan suaranya agar apa yang disampaikan bisa terdengar. Dan ini dibutuhkan di majami' al-kabirah, di majlis-majlis yang besar. Sudah kita ketahui bagaimana para ulama hadis, sebenarnya mereka ketika mengadakan majlis hadis, hadir puluhan ribu orang menghadiri majlisnya. Artinya kalau seorang muhadis menyampaikan dengan mengadakan suaranya, tidak akan tersampaikan kepada semua yang hadir majlis tersebut. Maka ditugaskan di tempat-tempat yang dibutuhkan orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut. Kalau mengatakan haddatsana Muhammad, maka orang yang juga tersebut mengatakan haddatsana Muhammad. Dan terus yang dibutuhkan lagi, ditambah di sana. Mengatakan haddatsana Muhammad. Dan al-hadis menulis apa yang disampaikan oleh mustamli tersebut. ini musanli al-mubalik anil muhadis wahul musanli. Maksudnya pada zaman dahulu tidak ada yang mukabbiru saut, speaker pengeras suara belum ada, dan mereka menggunakan para musanli tersebut. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Abu Dawud Ubaidur Rahman Nusmu Hasan ke Sulaiman bin Ash'af, حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن يعمر الديلي قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل النجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج؟ فأمر رجلا فنادى الحج الحج يوم عرفة ثم جاء قبل صلاة الصبح من ليل من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام من ثلاثة فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج الحج مرتين. Itu Nabi mengatakan ketika menjawab kaifal hajj, al-hajj, al-hajj Arafah, atau al-hajj yawm Arafah. Mengulang kalimat al-hajj dua kali. Wa rawiyah ibn Sa'id al-Qattan an Sufyan qala al-hajj marratan. Dan sebagian riwayat al-hajj ini satu kali, al-hajj yawm Arafah. Qala Syekh, hadha hadis sahih rijalu sahih illa Bukair bin Atha wa huwa thiqah. وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجه كما في الإلزامات. الحديث أخرجه الترمذي وقال قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه الثوري. سفيان بن عيينة لكن لسفيان الثوري. Jadi beliau ketika berhadis ini beliau berkata hada ajwadu hadisin rawu Tsauri. Inilah hadis yang terbaik yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Qala Tirmidzi hada hadisun hasanun sahih wa akhraja An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Muhammad bin Yahya ma ara li Tsauri hadisan asyrafa min wa akhraja Humaydi. Perhatikan An Abd Rahman ibn Ya'mur ad-Dili, beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu beliau berada di Arafah, di Hajjatul Wada, di hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian ketika beliau berada di Arafah, datang sekelompok orang dari ahli Najd. Dan orang tersebut merintahkan salah seorang dari mereka untuk berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yunadi, kalau munadah itu dari jauh, jaraknya jauh sehingga diperlukan untuk berkata dengan suara yang lebih keras. Dan orang tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifal haji? Wahai Rasulullah, bagaimana haji? Bertanya tentang manasik haji. Maka Nabi SAW memberitakan salah seorang sahabatnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Al-haji. Al-haji yawm Arafah. Haji adalah hari Arafah. Jadi seperti hadis yang lainnya, jawaban Nabi SAW, al-haji Arafah. Haji adalah Arafah. Menunjukkan wukuf di Arafah merupakan nuknun min arkanil haji. Tidak sah haji seorang kalau dia tidak wukuf di Arafah. Dan dari sini jelaskan kapan batas waktu seorang itu bisa mendapatkan hajinya, bisa mendapatkan wukuf di Arafah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man jaa qabla salati subhi min lailati jam'in fatamma hajjuh. Jadi barang siapa yang datang sebelum salat subuh dari malam jama, itu malam Muzdalifah. Jama nama lain untuk Muzdalifah. Dan kalau disebutkan bahwasanya dikatakan jama dikarenakan katanya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika turun itu kumpulnya di Muzdalifah tersebut. Sehingga dikatakan al-jama. Jadi barang siapa yang mendapatkan atau siapa yang datang ke Arafah sebelum sholat subuh min lailati jam di malam Muzdalifah, di malam jamaah haji bertolak dari Arafah ke Muzdalifah dan Nabi di Muzdalifah, fatamma hajjuh, maka telah sempurna hajinya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang akan wukuf di Arafah walaupun setelah tenggelamnya matahari maka dia mendapatkan keutamaan haji. Dan batas waktu yang terakhirnya adalah sampai datang waktu fajar. Kalau dia datang di Arafah sebelum waktu fajar, walaupun sesaat dia wukuf di sana, dia mendapat keutamaan haji, sah hajinya. Tapi kalau datang di Arafah wukuf setelah fajar, setelah sholat subuh, maka tidak mendapatkan haji, tidak mendapat haji. Dikatakan lagi, barang siapa yang datang sebelum sholat subuh di malam jamak, malam Muzdalifah, dia wukuf di Arafah, fatamma hajjuh, maka sempurna hajinya. Kemudian Nabi, ayyamu Mina salasa, dan hari Mina itu ada tiga hari. Itu mabit di Mina itu tiga malam. Dan ayyamu Tasyrik tiga hari. 11, 12, 13. Faman ta'ajjala fi yaumin fal itsma alaihi. Maka barang siapa yang tergesa-gesa ini kebutuhan dan hanya bisa mabit dua malam di Mina, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Wa man ta'akhara, dan barang siapa mengakhirkan sampai hari ketiga, mabit sampai tiga malam dan yang paling afdal, fala itsma alaihi, maka tidak berdosa atasnya. Bahkan itu yang paling afdal dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, kemudian kata Abdurrahman, ya man adili summa ada pada jalan khalfah. Nabi SAW membonceng salah satu sahabatnya di belakang beliau, Fajal Yuna di Bidalik. Kemudian sahabat tersebut menyerukan kepada orang-orang tentang hukum tersebut. Hukum wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, bangsa yang bisa wukuf di Arafah sebelum sholat subuh dari malam jamak, malam Muzdalifah, maka dia telah mendapatkan haji. Mafhumnya kalau dia tidak mendapatkan, maka dia tidak mendapatkan haji. Tidak mendapatkan haji kalau dia mendapatkan Arafah setelah sholat subuh dari malam Muzdalifah. Ini hadis Abdurrahman bin Ya'mur Ad-Diri radhiyallahu taala anhu. Dan sahihnya sangat jelas, Nabi memerintahkan rajulan tanada al-hajj yaum Arafah. Dan juga di setelahnya summa adda rajulan khalfah fajala yunadi bidalik. Kita cukupkan. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.